Ini OE kan jujur ya anda ya. Terima kasih. Biasa nomor bodas birama Sunda dari kita ke, coba kita bawa ke Jawa sini.